Rapopo ta? Aman pokok ya. Kita nyanyi bareng-bareng, loncat bareng. Hey! Ora tamannya Indonesia. Takut pada gelap malam, bintang semuanya